kuatkan dirimu. Seperti bintang indah matamu, andaikan sinarnya untuk aku. Seperti ombak debar jantungku, menanti jawabanmu. Dengarkan aku yang benar inginkan kamu. Seperti bintang indah matamu, andaikan sinarnya untuk aku. Seperti ombak debar jantungku, menanti jawaban. Jawabanmu menanti jawabanmu.